Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Klik. Kita akan membahas hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang viral yang terjadi di media sosial, dengan pandangan yang luas, ilmiah, dan menarik tentunya. Bersama guru kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sehat. Saya nyimak ulasan Ustaz di program Mira tadi. Subuh-subuh sudah bahas akidah, Ustaz. Aduh. Iya, ya, alhamdulillah. Karena memang akidah adalah bagian yang penting, vital bagi setiap muslim dan mukmin yang sejati. Dan kita juga mewaspadai peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam pergantian antar waktu, PAW gitu ya, pergantian antar waktu, bahkan dalam satu hari itu ada satu kondisi keyakinan seseorang itu bisa berubah dengan cepat. Kata Nabi, yuslihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang pagi-pagi subuhnya paginya beriman, sore-sore bisa kufur. Atau sebaliknya, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yeah. Karena pengaruh lingkungan sekitaran, informasi macam-macam, sorenya beriman, subuh-subuh bisa berubah, ingkar dan seterusnya. Karena itu menjadi bagian penting yang mesti kita ikat kuat dalam diri kita, kita bawa sampai wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keimanan, kalau kita ikat kuat dalam diri kita, ikatan yang sangat kokoh, ikatan itu disebut dengan akidah namanya. Dan pesan Nabi SAW menyampaikan lewat ayat Al-Quran, bahkan di setiap pekan dalam kesempatan Jumat itu diberikan pesan yang kuat. Di antara tausiahnya adalah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, yakin tanpa ragu terhadap semua ketentuan yang telah Allah tetapkan, ittaqallaha haqqa tuqatih. Maka buktikan, implementasikan keimanan kalian itu dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh serius. Takwa itu kumpulan amal, amal-amal perbuatan yang disupport oleh iman sehingga menjadi baik dalam pandangan Allah. Nah, kata Allah, orang yang beriman itu akan mendorong pribadinya bersikap yang mulia, yang baik, sungguh-sungguh serius mengharap ridha Allah. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, bahwa itu semua dalam fase kehidupan. Jangan sampai engkau wafat kecuali memegang teguh nilai keislaman itu sebagai hamba yang patuh. Jadi ayat ini sekaligus memberikan penekanan bahwa konsepsi Islam yang paling dasar adalah memadukan antara iman dengan amal. Jadi enggak mungkin orang beriman kalau enggak menunjukkan imannya lewat amal saleh. Dan tidak mungkin amal menjadi saleh kalau tidak ada dorongan iman. Maka keduanya harus kita ikat kuat dalam jiwa kita. Ikatan kuat itu disebut dengan akidah, karena itu kita katakan akidah kita Islam. Perpaduan antara iman dengan amal. Nah, perpaduan iman dengan amal itu, akidah dengan amal, amal itu jalan membuktikan iman. Jalan itu dalam bahasa Arab disebut dengan syara'a. Konsepsinya disebut dengan syariat. Ya, jadi kalau kita padukan iman, akidah, pembuktiannya amal dan syariat. Perpaduan iman dengan amal, akidah dengan syariat menghasilkan Islam. Ya, karena itu kalau kita padukan dasar keduanya ini, ada nanti dalam pokok-pokok keislaman. Pokok Islam itu disebut dengan rukun namanya. Maka dalam rukun Islam ada di situ komitmen keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu iman. Yeah. Tanamkan dengan kuat. Dibuktikan lewat syariat. Lewat jalan. Pembuktiannya apa? Kalau dikatakan Anda beriman, buktinya apa? Buktikan dong, kata Allah kan. Maka kita buktikan. Tanya pada Allah, bagaimana caranya? Ini jalannya. Ya, lakukan ibadah. Maka setelah syariat, setelah iman itu ada jalan dan syariat, salat sebagai pembuktian iman. Makanya dalam salat kita mengucapkan syahadat kan, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umrah gitu kan, itu rukun pokoknya. Karena itu kita dapati rukun Islam ada berapa? Ada lima. Lima, ya kan? Yeah. Yang satunya refleksi dari iman, yang empatnya gambaran pokok dari syariat. Kalau kita padukan jadi lima. Nah, lima ini yang kita jaga. Kalau pokoknya kuat, pondasinya kuat, mudah kita membangun tiang ke atasnya, temboknya, gentengnya, macam-macam. Maka di situ nanti kita hiasi dengan muamalah lewat pondasi iman, dengan akhlak, hiasan-hiasan cat yang bagus ya, dengan pondasi iman yang kokoh. Itu yang akan menjadikan kegiatan aktivitas kita itu dengan iman yang kokoh, mengakar dengan kuat, menumbuhkan kemudian cabang-cabang dan ranting-ranting amalan, melahirkan buah-buah pahala, dan itu yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala saat kembali kepada Allah. Wah, iman ayat yang kita ya, bahas betul. tuh. Masya Allah. Dalam sehari satu. Iya, itu sebagian kecil dari 2 jam kita diskusi itu. Iya, iya. Apa yang iya. mau kita bahas deh sekarang? Berkaitan dengan akidah, Ustaz, sebetulnya. Nah, siap. Ada pendapat yang mungkin lagi viral sekarang bahwa kalimatul tauhid, la ilaha illallah, itu memiliki arti persatuan, Ustaz. Mungkin hanya satu-satunya arti di pendapat ya. Dan saat ini bergeser menjadi kalimat kunci surga. Dan ini suatu kesalahan pendapatnya. Nah, menurut Ustaz seperti apa? Apakah betul ini? Ada pendapat begitu ya? Iya, Ustaz. Menarik juga ya. Sepanjang penggalian kita di buku-buku kitab-kitab akidah itu baru dapat pendapat. Iya, baik, baik, baik. Tapi ya namanya pendapat kan. Betul, orang kan betul. Berpendapat dengan informasi yang didapatkan. Betul, betul. Ya, dengan apa yang diketahui, dia menyampaikan sesuatu. Ya, kalau menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui, ada yang bermasalah. Ya. Tapi antara tahu dan tidak tahu bisa diuji. Iya. Ya. Ya. Nah, dasarnya apa? Ya dasarnya sumber referensi informasi pengetahuan. Kan kalau orang tahu itu menyampaikan jadi tahu ya, cara berpikirnya kan jadi pengetahuan itu dari informasi. Informasi dari data. Data diolah jadi informasi, informasi di knowledge, jadi pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita ingin melacak sebuah informasi, apalagi diklaim sebagai pengetahuan, sebuah ilmu, maka kita lihat sumbernya. Dari mana nih informasinya? Datanya dari mana? Kita lacak dulu tuh. Ya, apakah benar seperti itu pemahamannya? Apakah ada hadisnya yang menunjukkan satu gambaran tertentu? Bagaimana syarah atau penjelasan dari hadis itu? Ya, pertama begini. Kalimat la ilaha illallah itu kan terbentang baik dalam Al-Quran ya, sebagai satu pernyataan tegas, lugas, singkat dan padat yang Allah sampaikan ya pada setiap hambanya, baik itu secara langsung ataupun juga melalui pesan kepada rasul-rasulnya. Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan menjaga hamba agar tetap dalam koridor hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya ketika Allah menegaskan kepada Nabi Musa alaihi salam di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Kata Allah, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sungguh hanya akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan, tidak ada Tuhan selain aku. Maka buktikan ya sikap Anda yang menuhankan aku itu, sikapmu yang menuhankan aku dengan cara menyembahku. Maka tunaikan salat sebagai pengingat kepadaku. Ya, kita temukan lagi di ayat lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Quran surah kedua misalnya ayat 255. Kita temukan lagi misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat kedua. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum juga. Kemudian kita temukan lagi di Quran surah ke-47 Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik, banyak nanti ayat terbentang. Nah, di hadis pun demikian. Ya, disebutkan banyak redaksi-redaksi hadis yang menunjukkan kepada kita tentang esensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang pemahamannya seperti apa? Ya, tadi kan dibatasi ya. Batasan pertamanya yang akan kita bahas, apakah ada satu referensi yang mengatakan la ilaha illallah itu adalah kunci surga, ya kan? Nah, di situ kuncinya dalam tanda petik ya. Syarat untuk membuka pintu surga itu kuncinya ada pada kalimat la ilaha illallah. Dari mana referensinya? Dan yang kedua, apakah benar pemaknaan dari kalimat la ilaha illallah itu mengarah kepada persatuan? Ya, bukan pintu surga seperti yang digambarkan. Ya, mengucapkan itu masuk surga. Apakah hanya dengan mengucap lantas bisa masuk surga? Pemahamannya seperti itu. Ya, atau ada pemahaman lain? Atau memang ada satu pengertian pendapat seperti yang diutarakan? Oh, ini bukan pembuka surga, bukan kunci surga. Pemahamannya itu bahasa persatuan, saya kan. Iya. Nah, seperti apa kita memahaminya? Yuk kita lihat dulu. Pertama, untuk memahami kalimat la ilaha illallah butuh dasar ilmu. Jelas ya? Untuk menguatkan. Jadi bukan sekedar kita ucapkan, butuh ada dasar pengetahuannya. Tegas Allah perintahkan, bentuknya perintah. Quran surah 47 Muhammad SAW ayat 19, fa'lam, maka ketahuilah. Ya'lam itu fi'il amr dari kata alima ya'lamu, ilman. Ya, maka mesti punya ilmu, mesti tahu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan la ilaha illallah. Supaya punya argumentasi kalau nanti disoal, kenapa mengucapkan itu? Kenapa Tuhanmu engkau tetapkan Allah, bukan yang lain? Kita punya argumentasinya. Dan ilmu itu mesti ditopang dengan cara yang benar, konsepsi yang benar. Ya, karena dengan keilmuan yang benar, sifatnya objektif, maka akan ketemu tuh, ya, Tuhan yang sesungguhnya, ketemu konsepsi ketuhanan yang benar untuk menetapkan ini Tuhan yang saya pilih. Jadi Islam itu sangat objektif, semua orang diberikan kesempatan, silahkan. Silahkan kalau engkau ingin menganalisis, mengkomparasikan, mencari, menemukan, nah, sepanjang engkau mendasarkan itu semua dengan dasar ilmu yang benar, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, yang jujur, kan? Yang murni, yang terbuka. Maka Allah sampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qista. Ya, Allah sampaikan akan menjadi saksi, ya, sangat mengetahui, ya, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu, Allah sendiri Maha mengetahui tentang itu. Jadi yang mengetahui, menyaksikan akan tahu bahwa Allah Tuhan yang sesungguhnya, tidak Tuhan selain Dia. Yang pertama Allah itu sendiri. Jelas, itu sangat pede itu ayat yang mengatakan demikian. Kemudian malaikat yang diciptakan tanpa ada potensi berbuat salah dengan jiwa takwa saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Kemudian wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Dan pemilik pengetahuan yang ditopang dengan cara berpengetahuan yang benar, yang jujur. Ya, yang benar bukan mencari pembenaran. Jadi kalau kita didorong dengan kebenaran untuk menemukan Tuhan, kita akan temukan bahwa Allah Tuhan yang hak. Ya, nanti ada turunan-turunan pendekatan-pendekatan untuk membahasnya. Nah, setelah itu yang dapat kita ambil dari sini yang pertama adalah dasar kita. Kalau kita ingin berbicara sesuatu, bahkan untuk membahas kalimat tauhid, kata Allah dasarnya pengetahuan. Dari dasar pengetahuan itulah kita melacak sumber referensi informasi. Yuk, dari mana kita temukan kalimat la ilaha illallah menjadi bagian dari kunci surga. Baik, kita lacak di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah wahyu dan menjelaskannya. Baik, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha," di surat An-Najm. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan misi kerasulannya itu bukan dari pribadi beliau, tapi bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada penjelasan yang disampaikan disebut dengan hadis, ada firman yang utuh, ya, itu disebut dengan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran tadi di surah Muhammad ayat 19, di surah Ali Imran ayat ke-18, di surah Thaha ayat ke-14, Al-Baqarah 255, Ali Imran tadi yang saya sebutkan ayat yang ketiga, gitu kan? Ada ayat ketiga, ada ayat 18, ada dan seterusnya. Itu disyarah oleh Nabi. Apa di antara syarahnya? Temukan di dalam kitab hadis. Ya, kata penjelasan Nabi disebut hadis, rujuk kitab hadis. Misal Sunan Abu Daud yang lagi viral nih, banyak dibahas kunci surga itu, itu hadisnya redaksinya dari Abu Daud. Di Abu Daud itu ada topik-topik pembahasan disebut dengan kitab. Ya, jadi dalam satu kitab ada kitab-kitab, topik-topik pembahasan. Di kitab ke-15 namanya Kitabul Janaiz, ya. Kitab pembahasan tentang jenazah, hal seluk-beluk terkait dengan jenazah. Baik, di subtopik yang ke-20. Jadi inilah indahnya dalam referensi sumber hukum Islam itu. Ada topiknya, A sampai Z itu ada diulas, kemudian ada subnya. Jadi Kitabul Janaiz, Sunan Abu Daud, Kitabul Janaiz, kitab yang ke-15. Kemudian subtopik babnya yang ke-20, babun fit talqin. Ya, bab tentang mentalkin, membimbing orang yang dalam sakaratul maut menuju wafat. Ya, hadisnya nomor 3116 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat qala an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai kepada beliau, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda, man kana akhiru kanamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, siapapun orang yang akhir kehidupannya, akhir perkataan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, terjamin ya masuk ke dalam surga. Ditemukan hadisnya ya? Betul. Nah, sekarang hadisnya sudah ada nih. Informasinya jelas ya. Sekarang kalau sudah ada hadisnya, cara memahami hadisnya seperti apa? Nah, itu dia. Ya, jadi bukan cuma hadisnya ada, tapi disebutkan ada hadis nih. Tapi kita salah memahaminya. Cara memahaminya bagaimana? Nah, sekarang cara memahaminya, lihat lagi. Tanyakan pada siapa? Tanya pada Nabi dulu, kan Nabi yang menyampaikan. Ya? Kan Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita. Ini hadisnya begini, ya kan? Dari Nabi. Cara memahaminya seperti apa? Maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan hadis itu, ya, disampaikan kepada kita. Nah, dari yang nyampe kepada kita salah satunya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bagaimana Nabi menjelaskan? Nah, ini yang sangat menarik. Kata Nabi, kita sampaikan dulu riwayat hadisnya, qala, ya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai kepada beliau, qala, qala Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, man syahida La ilaha illallah. Siapa yang pernah bersyahadat, berkomitmen, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, dan bahwa Isa alaihi salam hamba Allah dan rasul-Nya, wa kalimatun alqaha ila Maryam, dan satu kalimat, perwujudan kalimat Allah, kun fayakun, yang disampaikan, ditiupkan kepada rahimnya Maryam alaihi salam, wa ruhum minhu, dan ya rohnya bersumber ya dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita memiliki roh, yang lain juga roh yang ditiupkan ya ke dalam rahimnya Isa, rahimnya Maryam alaihi salam. Kemudian wal jannatu haqqun, ya, dan surga itu adalah hak, wan naru haqqun, dan neraka itu adalah juga hak. Maksudnya wal jannatu haqqun, dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Ah, tadi kan kalimatnya ini. Ya. Dakhalal jannata bima kana 'alaihi minal amal. Dijamin masuk surga bergantung perwujudan kalimat syahadat itu lewat amalnya. Ingat ya? Bergantung perwujudan kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdu wa rasuluh, ya kan, kalimat yeah. Alqaha ila maryam wa ruhum minhu, misalnya kan, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Nah, sekarang kata Nabi, kalimat itu butuh pembuktian, pembuktian itu lewat amalan. Nah, jadi Nabi menjelaskan di hadis ini bahwa kalimat tauhid itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu enggak berdiri sendiri. Ya, itu konsepsinya tersinergikan, terikat dengan amalan. Ya, karena itu ketika kita menyatakan ya Allah aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, aku menuhankan Engkau, menepikan yang lainnya, ya kan? Nah, lantas Allah bertanya kepada kita, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu beriman kepada saya? Ya kan? Kata Allah, bagaimana kau membuktikan komitmen syahadatmu itu? Kan? Kan butuh pembuktian. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, jalannya bagi saya bagaimana membuktikan itu? Caranya bagaimana? Ya. Jalan, cara untuk menempuh sesuatu dalam bahasa Arab itu disebut dengan syari'a. Ya kan? Syara'a, dari kata syara'a. Itu sekarang jalan lebar di Arab disebut dengan syari'a. Kan? Syari Ahmad Soekarno. Jalan Ahmad Soekarno. Kan? Kemarin ramai. Kan? Ya, ya. Nah, kalau kita ingin kemas itu menjadi sebuah konsepsi, jalan untuk mengerjakan sesuatu, kan? Kemudian mengerjakan satu aktivitas tertentu yang dikonsepsikan berupa jalan menuju sesuatu, itu namanya berubah menjadi syariat namanya. Jelasnya? Ada syariat. Nah, syariat ini membimbing kita, memberikan jalan bagaimana membuktikan komitmen syahadat kita kepada Allah. Dan dalam jalan ini dibimbing petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Karena itu kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang ditugaskan langsung, dipilih oleh Allah menjadi rasul. Ya, dipilih oleh Allah menjadi rasul, utusannya. Membimbing kita di jalan itu. Nah, bagaimana cara kita menyusuri jalan itu? Itulah kemudian yang diturunkan dalam bentuk amalan-amalan. Apa yang disebut ibadah. Ibadah itu dari kata abada ya'budu, ya kan? Ya'budu itu nanti sifatnya disebut dengan ibadah. Cara kita membuktikan komitmen syahadat kita kepada Allah melalui ibadah, penyembahan kepada Allah. Jalan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Karena itulah di Quran surah ke-20 Taha, di ayat yang ke-14, itu dua hal ini dirangkai langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat firman-Nya. Ya, Allah sampaikan ke Nabi Musa alaihi salam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kan? Kata Allah, saya tegaskan ya, hanya akulah Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan selain aku. Maka buktikan komitmenmu untuk menuhanku itu dengan menyembahku. Ya, buktikan komitmenmu itu untuk menuhankanku, ya kan? Dengan menyembahku, kata Allah. Jadi ada penyatuan antara komitmen la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, dengan apa? Tersinergikan dengan amalan. Ya. Itu amal itulah yang disebut dengan syariat. Jadi nama lain dari amal itu syariat, ya kan? Nama lain dari iman itu akidah, yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, terpatri di dalam jiwa kita yang kuat, dibuktikan lewat amalan. Amalan itu berupa syariat. Jadi antara ucapan la ilaha illallah dengan pembuktian lewat amalan itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Seperti sayap burung tuh, ya. Pasti kalau ada burung sekecil apapun atau sebesar apapun, setangguh apapun, kalau sayapnya satu bermasalah, terbang gak? Ya, gak mungkin. Tidak ya? Ya, betul. Bahkan bisa celaka, apalagi burung besi, ya. Pesawat bermasalah tuh. Ya, satu betul, sayap betul. Bisa celaka kan? Betul. Nah, ini juga demikian. Gak bisa kemudian hanya dengan iman yang diwujudkan dalam bentuk asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tanpa implementasi dalam bentuk amalan, pembuktian dalam bentuk amalan, maka kosong nilainya. Ya, karena itu ketika ini 15 abad yang lalu ya, 15 abad yang lalu ada sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Kami telah beriman ya Rasulullah." Ya, beriman itu artinya berkomitmen ya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kan baru syarat Islam ya. Dengan lisan tuh. Nanti kalimat yang mengalir di lisan ini sampai ke dalam jiwa kita, di tubuh kita, lalu diberikan instruksi kepada tubuh kita untuk menunjukkan keimanannya lewat ekspresi tubuh kita, ya, lewat perilaku kita di semua tingkat aktivitas kehidupan kita. Ya, baik secara individual, misal mata ingin memandang, telinga mendengar, lisan berucap. Karena itu di Al-Qur'an perangkat tubuh kita pun ketika ingin mengekspresikan bagian dari tubuh kita itu seringkali juga disandingkan dengan kata iman. Mata misalnya untuk laki-laki di Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuannya ayat 31 ya. Ayat 30-nya wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31 wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan pada pria-pria yang beriman. Jadi sebelum menyebutkan fungsi matanya, imannya dulu tuh. Katakan pada pria-pria yang beriman, mata itu hanya boleh digunakan untuk memandang yang baik saja. Palingkan dari pandangan yang tidak baik. Nah, jadi cara pandang kita, amal kita itu ketika ada iman, beda, diatur oleh iman, diberikan sinyal kepada mata, dibimbing begini cara beriman. Bimbingan itu yang disebut dengan syariat. Jalan, gini mata, jalan memandangku seperti ini. Perempuan juga begitu, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, iman itu memberikan perbedaan. Ya, memberikan bimbingan kepada mata, begini cara melihatnya. Baik, lisan juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? La yasr qaumin qaum. Jangan saling mencela. Lisan dibimbing. Begini lisan orang beriman. Imannya nanti memberikan dorongan. Jadi dari lisan turun ke hati. Kan? Ah, kalau cinta kan dari mata turun ke hati. Iman dari lisan diucapkan turun ke hati. Dari hati jadi bimbingan kehidupan. Ya. Jadi kalau iman itu tersemai dalam jiwa terikat menjadi ikatan kuat yang disebut dengan akidah, disebut ikatan iman. Ya, kalau cinta kan ikatan cinta. Iman, ikatan iman yang melahirkan imun spiritual. Nah, imun iman ini yang memberikan dorongan kepada anggota tubuh untuk berekspresi. Ya, kata Allah, lisan orang beriman dibimbing imannya berkata yang baik, menjauhi celaan, menjauhi gibah, menjauhi hoax, dan sebagainya. Itu ekspresi dari keimanan. Jadi, nggak tunggal. Ya, orang Arab berkata, kami beriman. Allah menyaksikan mereka, belum nampak iman lewat komitmen, lewat perilakunya. Maka turun ayat di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ya, sebagian orang-orang Arab, sementara orang-orang Badui datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami telah beriman. Ya kan? Ya. Lalu dia mengatakan iman itu kan pembukanya kalimat syahadat, kalimat tauhid kan? La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Nabi terdiam, turun ayat. Allah langsung memberikan penilaian, kullam tu'minu. Katakan Muhammad SAW pada mereka, iman kalian belum benar. Belum sejati, belum serius. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam, baru berislam. Ya, yang dimaksud adalah pembuka Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu belum dibuktikan. Lewat pembuktian iman yang harusnya sampai kepada jiwa kita, dibimbing untuk bersikap, berperilaku. Perwujudannya mana? Tampaknya mana? Penampilannya mana? Di bagian perilaku kalian, di aktivitas kalian. Mana yang menunjukkan iman itu ada? Karena beda orang beriman dengan belum beriman itu beda. Akan ada respon yang menunjukkan ada iman dalam dirinya. Kan? Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum sampai ke jiwa kalian. Kalau sudah sampai kata Allah, itu akan dibimbing tubuh berekspresi imaniyah. Ya, ekspresi yang didasarkan pada dorongan iman. Ini ayat tegas mengatakan bahwa ada satu keterpaduan, kesatuan antara pengucapan kalimat tauhid dengan pembuktian amalan. Jadi ini akan diikat lewat amal. Nah, di Islam itu menarik ya. Jadi amalan itu tidak hanya disertakan dalam bentuk jawarih, anggota tubuh yang nampak ya. Semua punya amal, hati punya amal. Ya, amal hati itu apa? Niat, kan? Lisan punya amal, ya, ucapan. Itu saling mengikat antara hati dengan ucapan, dengan perilaku, tindakan, semuanya terangkai, tersinergikan. Ya, dengan satu perpaduan yang utuh dan terkadang dalam fikih itu, dalam syariat bahkan, itu sesuatu yang sudah dikuatkan dalam jiwa, diungkapkan dalam lisan, itu nanti akan tampak pembuktiannya lewat perilaku dan menjadi kebolehan kita berperilaku. Ya, betapa banyak ibadah ucapan di Islam, nanti follow up-nya lewat perilaku dan menjadi kebolehan perilaku itu dikerjakan. Seperti nikah. Ya, Mas Lik waktu nikah kan dengan ucapan kan? Betul. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Tunai. Gitu kan? Hmm. Ya, begitu ucapan itu dikeluarkan sah kan? Iya. Ya. Bagaimana saksi? Sah, sah. Ketika sah itu terjadi, maka dia yang membolehkan perkataan itu yang melegalkan hubungan antara suami istri terjadi dalam berumah tangga dan sebagainya. Ya, ya? Nah, itu contoh nyata dalam kehidupan gitu. Maka dari itu, kita ingin kembali mengatakan Nabi sendiri menjelaskan kepada kita bahwa pemaknaan kalimat la ilaha illallah tidak berdiri tunggal. Itu secara otomatis diikat oleh komitmen untuk beramal. Karena itu pengarang kitab-kitab tauhid itu selalu menyatukan antara iman dengan amal. Kan? Imannya itu refleksinya ada pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang disebut dengan akidah. Amalnya itu yang disebut dengan syariat. Jadi antara iman dengan amal itu menyatu. Ada kitab namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Itu termasuk di kurikulum Mira itu. Ya. Itu jelas bab pertamanya. Apa coba bab pertamanya? Ya, Al-Islamu imanun wa amalun. Inti keislaman seseorang itu iman dan amal. Syahadat dan amalan. Syahadat dan syariat. Ya. Nah, jadi dari sini kita ingin katakan bahwa yang pertama tidak tepat kalau kita mengatakan kalimat La ilaha illallah berdiri sendiri. Dipisahkan dengan amal itu pemahaman yang tidak tepat. Jadi sudah otomatis orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di kalimat itu sudah terkandung komitmen untuk beramal, untuk ibadah. Nah, jadi kalau ada orang bersyahadat gak mau ibadah, kan? Nah, dipertanyakan syahadatnya, dipertanyakan komitmennya. Ya, karena kalimat syahadat itu mengandung komitmen untuk beribadah. Itu bagian pertama. Yang kedua, nah, perwujudan syahadat lewat amal ini akan dinilai, kata Nabi di hadis Ubadah bin Shamit tadi radhiyallahu taala anhu. Ini yang dinilai oleh Allah dengan penilaian-penilaian yang menghasilkan apa yang disebut dengan pahala tadi. Jadi ketika seseorang bersyahadat, punya iman, dia kemudian merefleksikan imannya lewat perbuatan, maka amal, perbuatannya amal bahasa Arabnya. Ya, ketika didorong lewat iman berubah jadi saleh. Makanya ada nanti istilah amal saleh, dan seringkali kalimat iman dengan amal saleh disandingkan di Al-Qur'an. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Jadi ini iman itu gambaran dari syahadat tadi, ya. Perwujudannya amal saleh. Disandingkan terus ya oleh Allah tuh iman amal saleh, memberikan kesan kepada kita bahwa orang beriman itu pasti mewujudkan imannya lewat amal saleh. Amal saleh ini nanti akan dinilai menjadi sebuah pahala sekaligus pembuktian iman. Maka diturunkan oleh Allah perintah-perintah berupa amal saleh untuk menguji komitmen kita benar atau tidak. Salat, ke? Dalam salat kita tegaskan lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zakat, puasa, haji, umrah. Nah, itu gambaran kehidupan, termasuk ya bukan hanya ritual, ada yang sosial misalnya, menepati janji, itu bagian dari amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Bersikap jujur, tidak korupsi, kan? Bersabar dalam keadaan, itu perwujudan iman. Nah, nanti setelah terkumpulkan itu, ketika mendapatkan poin dari kebaikan itu, maka poinnya disebut dengan hasanah namanya. Ya, itu konsepsinya ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik punya nilai hasanah. Tadi hasanah itu perbuatan baik yang didorong oleh iman, dikerjakan untuk ibadah kepada Allah, makannya karena Allah, minum karena Allah, kerja karena Allah, jadi hasanah punya poin, ya, dinilai oleh Allah. Ini 10 poin. Ya, 10-nya bukan 1, 2, 3, 4, tidak begitu. Di hadis Muslim nanti kita ke masjid aja dengan niat ibadah, baru datang udah 25 poin. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, demikian seterusnya. Ya, infak lain lagi. Al-Baqarah ayat 261. Orang infak satunya bisa bernilai paling sedikit 700 kali lipat, ya. Nah, itu kumpulan yang disebut hasanah. Karena itu kita seringkali berdoa kepada Allah dengan mengatakan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Iya. Nah, jadi di dunia ini ya Allah bimbing kami untuk menjadikan semua kegiatan itu bernilai baik dan punya nilai pahala. Yang di akhirat kita bisa lihat itu, kita dapatkan kembali. Dan itu yang menjauhkan kita dari ancaman neraka. Nah, jadi penyatuan antara syahadat, kalimat tauhid, ya, yang digambarkan lewat iman itu, karena pembuka iman itu adalah itu la ilaha illallah, kemudian sandingannya dengan amal soleh, itu yang menjadikan kita mendapatkan penilaian di sisi Allah yang menentukan seseorang mendapatkan rahmat berupa surga atau tidak. Karena itulah kalimat surga pertama kali dibuka di Al-Quran di Al-Baqarah ayat 25 itu kuncinya dibuka dengan apa? Iman dan amal soleh. Wabashshiril ladzina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Iman. Kunci iman di syahadat. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan membuktikan imannya itu, syahadatnya itu, dengan mewujudkan amal soleh dalam kehidupannya seperti yang Allah bimbing lewat syariat tadi. Melalui petunjuk Rasul. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Bahwa itu bisa menjadi kunci surga. Ya. Tegaskan pada mereka, disiapkan bagi mereka surga-surga dengan segala kenikmatan yang telah kami siapkan di dalamnya. Segala keindahan yang tak nampak dalam pandangan sebelumnya, tak terdengar kisahnya nyata seperti itu, kan? Atau seperti terbayangkan oleh kita, lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, karena itu konsepsinya, tauhid, iman, amal, syariat. Nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi ini penjelasan Nabi, tidak berdiri tunggal. Nah, sahabat sudah paham ini semua. Jadi sangat mudah bagi Nabi, kalau bagi yang sudah paham, sudah mengerti, sudah jelas, ya diungkapkan satu bagian saja sudah mengerti. Makanya kalau bahasa kita sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Ya. Jadi kalau disebutkan begini, misalnya siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, orang sudah paham semua. Oh, mengucapkan la ilaha illallah itu dengan komitmen, ya, melanjutkan dalam bentuk amalan. Karena itu, kita di Islam itu hidup dimulai dengan syahadat. Ya, di dalam rahim ibunda kita, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Usia 4 bulan kita sudah bersyahadat. Kemudian terlahir dalam keadaan fitrah, ya, dan diminta kita menegakkan fitrah itu dengan lurus, dengan benar. Quran surah ke-30 ayat 30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap yang terlahir membawa fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, ayunassaranihi, ayumajjisanihi. Maka lingkungan yang bisa merubah dia. Ya, apakah keluar dari fitrah hanya bersyahadat atau tidak. Ya kan? Yeah. Nah, dia terjaga tuh. Maka saat terlahir terjaga, dijaga sampai hidup. Dalam keadaan bersyahadat tuh dijaga. Diingatkan 5 kali sehari lewat adhan. Ya kan? Dipanggil iman kita ada enggak? Makanya kata Al-Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman yang sejati itu kalau ingin ngecek imannya ada, jika disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Nah, dicek tuh. Jangan-jangan subuh beriman, zuhurnya sudah kufur. Dicek, diperdengarkan ada enggak getarannya. Ya. Lalu dijaga lewat amalan. Makanya dalam sholat kita jaga selama hidup terus. Nah, diharapkan sampai ujung kita wafat pun kalimat itu karena sering dijaga, dibiasakan, kata Nabi, orang itu dalam sakaratul mautnya akan berekspresi menjelang maut sesuai kebiasaan. Ya, jadi yang biasa mabuk, yang biasa cari minuman, yang biasa ribut, kata-katanya meracau. Tapi yang biasa menjaga kalimat la ilaha illallah dengan amal saleh. Dia biasa ngaji menjaga la ilaha illallah, salat menjaga la ilaha illallah, sedekah menjaga la ilaha illallah. Gitu kan? Semua amalan ini akan terjadi kebiasaan dalam dirinya. Ya, maka boleh jadi ada yang sakaratul mautnya dalam keadaan meninggal baca Al-Qur'an, mewujudkan la ilaha illallahnya, di penghujung dia katakan la ilaha illallah. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada meninggal dalam keadaan sedang taklim, ya, bertanya apakah mungkin saya berjumpa dengan Rasulullah, tiba-tiba kemudian dijawab dia duduk, la ilaha illallah meninggal dunia. Jadi la ilaha illallah itu enggak mudah diucapkan, harus ada bekal amalan. Jangan dikira semua orang itu saat akan meninggal bisa mengucapkan dengan mudah la ilaha illallah, belum tentu. Karena akan tergantung, ya, akan ditentukan oleh amalan yang mengiringi la ilaha illallah itu, lancar atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Karena itulah Imam Abu Daud memasukkan kalimat la ilaha illallah, hadis riwayat Mu'adz bin Jabal tadi, di bab talqin. Iya, ya, ya, topik bab yang ke-20, subtopik ke-20 dari Kitabul Janais. Ini pun masih menunjukkan amal. Bantu dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan sebuah kesan bahwa tidak mudah. Nah, jadi ini memberikan kesan yang pertama bahwa ada pemahaman yang tidak tepat. Ya, jika digeser, apalagi ada statement, dari mana tuh tiba-tiba bergeser menjadi pemahamannya menjadi kunci surga? Wah, ini jadi persoalan serius nih. Ini persoalan serius, kenapa? Karena Nabi sendiri yang memberikan arahan kita seperti itu. Ya, jadi kita balik nih, dari mana Anda bisa menggeser dari kunci surga menjadi kunci pemaknaan yang lain? Ya. Apalagi dibawa ke dalam narasi persatuan yang babnya beda sendiri. Ya. Ya. Jadi syahadat itu satu bab. Persatuan itu bab tersendiri. Orang kalau sudah bersyahadat pasti akan digiring kepada hal-hal yang baik. Karena iman itu mengarahkan pada kebaikan. Karena itulah ketika kita sudah bersyahadat, beriman, diminta oleh Allah untuk harmoni, membangun kehidupan, tunjukkan keislaman yang benar, ya, menjaga persatuan dalam konteks yang baik. Turun ayat Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ya wala tafarraqu, bersatulah kalian dalam petunjuk Allah, tali Allah, pedoman yang telah Allah tetapkan. Jangan kalian tercerai-berai. Kalau ke situ masih masuk. Yeah. Ya, jadi kalimatnya dibalik nih. Ya, bukan kalimatnya yang telah digeser, Anda yang menggesernya itu ya. Ya, sudah tepat maknanya. Cuman pemahamannya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena Anda pisahkan syahadat itu dengan amal. Padahal dua-duanya menyatu. Yang paling parah sudah Anda pisahkan, Anda geser lagi ke tempat yang lain. Ya, dan ini secara logika, pemahaman begini pun ini bisa bermasalah. Ya. Sekarang begini, kalau Anda katakan ini la ilaha illallah kalimat persatuan. Ya. Oh berarti di Indonesia kalau pengen bersatu, baca la ilaha illallah semua tuh. Ya kan? Iya. Baca la ilaha illallah semua. Iya. Ah, sedangkan Islam mengatakan la ikraha fid din. La ilaha illallah itu kan syarat masuk Islam pertama kali. Kalimat bukan untuk masuk Islam. Ya kan? La ilaha illallah. Kalau Anda katakan la ilaha illallah itu kalimat persatuan, kita baca semua orang Indonesia la ilaha illallah. Iya, itu sebenarnya ada banyak kerancuan di dalam pemikiran itu. Ya, itu bisa soal. Jadi pertama, ini sebetulnya pemahaman yang intoleran dalam konteks kebangsaan. Yeah. Kita kan sering bahas itu ya. Betul. Ya karena kita memaksakan seseorang untuk mengucapkan secara tidak langsung ucapkan itu. Sementara agama mengatakan la ikraha fid din, enggak boleh ada paksaan. Ya. Ya kan? Yeah. Kedamaian, ketentraman, kepahaman dan sebagainya. Lu Anda ingin geser ke mana itu? Ya. Jadi babnya terpisah. Sekarang kita lihat lagi misalnya, apakah orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah atau belum mengucapkan la ilaha illallah, belum beriman, apakah mereka tidak bersatu? Mereka bersatu juga. Yeah. Orang-orang kafir Quraisy kan bersatu waktu itu, kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi. Tapi mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Yeah. Gitu kan? Jadi kalimat itu nggak bisa digeser terlampau jauh. Jadi secara logika bermasalah. Ya, secara konsepsi kebangsaan juga memunculkan persoalan. Apalagi jika pendekatannya dalam pendekatan agama, syariat. Yeah. Jadi pendapat yang dimaksudkan, yang tadi disebutkan, ini memberikan kesan bahwa pemahaman dasar keagamaan itu bermasalah. Yeah. Ya, pemahaman dasarnya. Karena ini kan sangat dasar, bab yang sangat dasar. Bab akidah pembuka yang sangat dasar, yang ya semua ulama menyampaikan dalam bab akidah demikian. Ya, makanya saya katakan di awal, betul ada yang begitu. Ya gitu, itu Mas Lik ya. Nah dan ini nanti iman dan amal ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Jadi begitu Nabi SAW 13 tahun dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan penguatan akidah di masyarakat awal, masyarakat Fatrah Makkiyah di era Mekah. Setelah itu kuat, berjalan pindah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberikan bimbingan syariat yang sempurna, yang paripurna. Yang dimaksud sempurna itu bukan hanya membimbing masyarakat pada saat itu, tapi dia menjadi kurikulum kehidupan sampai akhir masa kehidupan manusia, sampai kembali kepada Allah. Ya, sampai berakhir kehidupan kita itu. Karena itulah Allah turunkan kemudian surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-3 untuk menegaskan kesempurnaan syariat ini, din ini, Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jelas kalimatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, tiga bagian di sini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku tegaskan kepada Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, hamba-hambaku, bahwa telah aku sempurnakan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian, agama kalian. Jadi nikmat kita din itu Islam. Ya, inna dina 'indallahi Islam, di Ali Imran ayat 19. Jadi Allah sudah menyampaikan secara tegas Islam itu sempurna. Allah langsung loh yang menyampaikan. Yeah, yeah. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam belum sempurna, persoalan serius kedua. Iya kan? Persoalan serius kedua. Kenapa? Karena kalimat ini langsung bertentangan dengan firman Allah. Allah yang mengatakan dinnya sudah sempurna. Bahkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan juga bagi kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, aku ridha dengan Islam sebagai din kalian. Pertama dinnya disebut sempurna oleh Allah, ditutup dengan aku ridha Islam ini sebagai din yang sempurna untuk kalian. Jadi Allah sudah ridha, Allah sudah mengatakan sempurna. Kok Anda bisa mengatakan tidak sempurna atau belum sempurna dan Anda belum ridha dengan kalimat sempurna itu? Jadi ini statementnya bertentangan langsung dengan firman Allah ini. Iya, Mas. Ini persoalan, ya. Jadi kesempurnaan, kita simpulkan kesempurnaan kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah menjadi sempurna ketika kata Nabi dibuktikan lewat amalan, karena komitmennya demikian. Satu, nggak dapat dipisahkan. Buah dari iman itu adalah amal. Di situ kita akan dihisab dan itu yang menentukan kunci surga untuk kembali. Ya, sehingga dengan itu semua orang Islam memahami ketika Nabi menyebutkan la ilaha illallah kunci surga, sudah otomatis mengandung unsur amal di dalamnya. Seperti rumus ini, kalau iman disebutkan sudah pasti mencakup amal soleh. Kalau kedua-duanya disebutkan sebagai penegasan. Ya, kan ada yang disebutkan misalnya wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat wal 'asr innal wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi terkadang imannya disebutkan, amal salehnya tidak. Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21. Wal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ini Allah yang menyampaikan. Dan orang-orang yang beriman itu dan diikuti oleh keturunannya semua beriman, kan? Kami kumpulkan mereka semua di surga. Tuh, lihat tuh. Kami kumpulkan di surga. Yang disebutkan imannya. Ya, apa Anda mau mengatakan kunci surga kok cuma iman aja? Tidak. Karena cara memahaminya, maksudnya iman itu sudah otomatis beramal soleh. Taunya dari mana? Sempurnakan ayatnya. وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِنْ أَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami gak akan sia-siakan amal mereka untuk mewujudkan komitmen iman itu. Iman sebagai refleksi syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah diwujudkan lewat amalan. Ya kullum ri'im bima kasaba rahim. Kami gak paksa, semua itu tergadai dengan amalan kalian. Jadi begitu cara memahami yang benar. Ya, kalau dapat satu hadis, jangan satu hadis itu dilihat terjemahannya, apalagi diterjemahkan terus ditafsirkan sendiri, tidak. Kumpulkan hadis-hadis yang lain, lihat para ulama menjabarkan. Dan sebagai penutup, menariknya, para ulama pun sepakat. Silahkan cek Ibnu Battal bicara apa, Imam Nawawi bicara, semua. Bahkan di situ, ittafaqa a'immatul muslimin. Semua para imam-imam orang Islam, semua para ulama bersepakat. Bahwa kalimat la ilaha illallah di hadis Mu'adz tadi, itu tidak berdiri sendiri, diikat dengan amalan sebagai pembuktian, sebagai komitmen keimanan kita. Ini semua sepakat. Kalimat itu yang menjadikan kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan, terikat dengan konsepsi ibadah. Itu otomatis. Jadi ulama sepakat, Allah menyampaikan firman, Nabi menjelaskan lewat hadis, menuntun lewat syariat, para sahabat memberikan contoh kepada kita, tabi'in memberikan gambaran, ulama memberikan kesepakatan, semua itu jelas sampai ke kita. Hah? Anda bukan ulama, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan rasul, apalagi Allah yang Tuhan yang menetapkan segala, yang terus Anda berbeda sendiri. Jadi persoalan. Nah, jadi demikian Mas Klik ya, persoalan kalimat tauhid ini. Tapi ingat, ya, sebelum kita akhiri, yang indah dari Al-Quran itu kalau kita mendengar sebuah statement, pendapat yang sekiranya menyimpang, atau ada unsur mengolok-ngolok misalnya, ya kok bahasa syariat atau memberi kesan kepada Nabi kok dengan kalimat yang kurang pantas, kurang baik, gak sesuai dengan makomnya, kan? Anda dengan pejabat aja, kan gak bisa Anda berkata-kata yang tidak bagus. Ya, mohon maaf nih, ini ada presiden, bisa gak Anda katakan kalimat yang, saya gak punya kosa kata gitu ya. Ya, kan kita tuh ada ukuran, ke Allah kan berfirman, ke Nabi bersabda, ya kan? Ini berbicara. Ya kalau pelaku kriminal begini, yang paling kotor kan kalimatnya, ya apalah gitu. Ya di kita itu kan ada bicara, kemudian apalagi nih, berkata, nyerocos misalnya kan, terus ada yang paling kasar lagi. Masa makom Nabi kita berikan sebuah gambaran dengan yang tidak pantas kan, gak mungkin ya. Nah itu istihza namanya. Ada unsur kerendahan. Nah, turun Quran surah ke-4 ayat 140. Ya wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, ya. Al-Kitab, Al-Kitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Al-Kitab, Furqan, Dzikr, ya, itu nama lainnya. Al-Kitab menunjuk kepada susunan yang sempurna. Ingin menjelaskan bahwa Al-Quran sempurna, gak ada cacat, gak ada aibnya. Kalau gak percaya silahkan analisis, buat semisal itu kalau mampu. Ya? Nah, jadi kata Allah telah tetap ketentuan dalam Al-Quran yang sempurna susunannya. Jika Anda mendengar, menyimak sesuatu, melihat, ternyata ada ayat-ayat Allah diingkari, dibelokkan. Atau ada unsur perendahan di situ. Ya unsur mengolok-olok. Fala taq'udu ma'hum. Maka jangan sertai. Ya orang itu. Jadi gak usah dengar ceramahnya, gak usah dengar pernyataannya, tulisan-tulisannya. Ya tinggalkan dulu. Ya, jadi indahnya Islam tuh gak ada. Hina dia, cela dia, kecil-kecilkan dia, tidak. Kata Allah juga cukup tinggalkan aja. Tinggalkan, isolasi dalam kesendiriannya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar itu salah. Nanti makom yang lebih tinggi para ulama memberikan pelurusan. Ya, kalau masyarakat awam itu tinggalkan aja. Gak usah disimak, gak usah apa. Ya. Dan jangan difasilitasi, yang heran tuh difasilitasi. Ya. Kita membuat misalnya sertifikasi, ini da'i-da'i yang boleh tampil begini-begini. Kita bikin, tapi kita menyediakan satu kualitas yang juga malah bertentangan dengan nilai-nilai yang pokok. Ini jadi bermasalah. Nah, jadi di titik ini kita ingin katakan bahwa kata Al-Quran cukup tinggalkan sampai dia sadar itu keliru. Nanti makom ulama menjelaskan. Ini Anda nih kemarin keliru begini, terbatas. Ketika dia sadar, silahkan kita gabung kembali, lihat, dengar. Innakum idzam mithluhum. Jangan difasilitasi, diberikan ruang. Lama-lama terbawa pola fikirnya. Apalagi di kalangan masyarakat awam yang belum tahu. Ya, jadi fitnah yang besar nantinya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau nanti semua itu dibiasakan, difasilitasi, lama-lama nanti rusak pemahamannya, kena penyakit. Ya, dalam hati kita, di antara penyakitnya malah enggak suka dengan tuntunan agama. Merubah semua sendiri, itu nifak namanya, orang disebut munafik. Orang ini lebih berbahaya daripada kafir. Kalau kafir jelas karena enggak punya iman. Jadi mengaku beriman tapi merusak keadaan imannya dan juga berpotensi merusak iman orang lain. Maka orang seperti ini kata Allah akan disediakan ancamannya neraka jahannam, bahkan yang paling dalamnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ayat berikutnya itu. Ya, jadi kita saling mendoakan supaya semua berada dalam petunjuk Allah, ya. Jadi membangun harmoni dan persatuan itu tidak harus merusak pondasi-pondasinya. Pangkalan-pangkalannya. Kalau kita ingin melakukan moderasi dalam beragama, artinya pemahaman kita membawa nilai keagamaan yang utuh, yang pokok, dengan mensibgoh, memberikan warna pada kehidupan sesuai dengan masanya, ya, dan membangun harmoni di dalamnya. Toh Islam itu sholat dari dulu nggak pernah berubah sampai sekarang. Zakat, umroh, haji, setelah 15 abad, ya di Spanyol maju, di timur, di Baghdad maju, menginspirasi sampai ke barat dan sebagainya, nggak ada masalah, ya. Justru ketika menjauh dari pokok-pokok itu bermasalah. Indonesia itu merdeka ketika kita memegang usul dasar pokok-pokok keislaman kita. Kalimat takbir mengemuka. Ya, semangat yang kuat untuk berjuang. Sekarang itu mau dirubah. Kembali kita ke masa-masa awal. Ini melemahkan persatuan. Sila pertama kita remah di situ. Di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Wah, jadi begini, jadi semangat. Ya, kurang lebih demikian, Pak Klik, ya. Ini betulnya banyak hal yang saya mau tanyakan satu mungkin, tapi jadi panjang mungkin nanti. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini kayaknya edisi yang paling semangat, ya. Ya, ya. Tapi akidah harus begitu. Betul, kalau kita bahas akidah umum biasa, karena akidah itu sisi yang harus tegas, lugas, tapi juga dalam keadaan demikian tetap kita membangun harmoni yang baik. Jadi ketegasan itu untuk memberikan satu batasan-batasan hukum. Yeah. Karena ini menyangkut keadaan kita saat pulang, nasib kita saat pulang gitu, ya. Nah, kalau yang lainnya mungkin kita bisa berdiskusi biasa. Tapi kalau masalah akidah ini harus punya prinsip yang kuat. Yeah. Karena pegangan yang pokok. Dan itu hak yang paling asasi. Negara melindungi itu. Ya, saya sering katakan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Karena tahu negara itu hak yang paling pokok, kita dipegang kuat, negara menjamin itu. Ya, tapi bukan berarti tegas itu kasar, tidak. Tegas itu mencela, tidak. Ya, tegas itu harus menginjak, tidak. Ya, tegas itu memberikan batasan, ya, menghilangkan penyimpangan-penyimpangan, berjalan di jalan yang lurus, membangun harmoni. Ya, sebelum ditutup, Sat, mungkin tadi ada hal yang menggelitik sebetulnya, Sat. Tadi akidah itu tegas. Kemudian dari pengejawantahan akidah kita, iman kita itu melakukan amal yang sesuai dengan syariat. Tapi ada komentar bahwa dengan begitu, Muslim itu menjadi orang yang pengen merasa benar sendiri, Ustaz. Merasa paling benar. Nah, yang paling benar itu, yang merasa paling benar itu, yang akhirnya nanti menjadi tidak benar sebetulnya. Nah, mungkin ini bisa dikomentari sebentar, Ustaz. Oh, tidak juga, saya kira. Betul. Tidak juga. Berkeyakinan itu harus merasa paling benar. Kalau nggak paling benar, ya bagaimana bisa meyakini dengan kuat? Iman itu kan merasa benar tanpa ragu. Iya. Kan? Itu kan iman namanya. Orangnya mukmin. Ya, sederhana saja. Orang kan kalau memilih itu pasti merasa benar. Ya, kan? Anda memilih pekerjaan sebagai apa? Karena Anda merasa itu yang paling cocok. Anda memilih pasangan Anda karena Anda merasa benar pada pasangan Anda. Merasa paling cocok, merasa paling yakin. Ya. Jadi dengan keyakinan itu Anda wujudkan lewat kata-kata. Kan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, karena Anda yakin benar dengan pilihan Anda. Ya, kan Anda harus merasa benar. Masa orang lain Anda enggak mau membela ketika orang lain mengatakan kau merasa benar sendiri lo milih dia. Harusnya kan kamu juga bisa milih si orang lain, kan enggak begitu. Ya kan? Ini kan cara berpikir yang salah. Semua keyakinan, namanya keyakinan, itu harus merasa benar. Dan keyakinan tertinggi itu pun beragama. Ya kan? Beragama itu pasti harus merasa yakin. Yang pemeluk lain pun mengatakan paling benar agamanya kok. Ya. Maka orang Islam pun harus bangga mengatakan Islam yang paling benar. Ya, kebenaran itu tentunya memberikan dorongan keyakinan dalam apa yang ia peluk. Dan kebenaran itu yang membimbing dia untuk bertindak dengan benar, membangun hubungan harmoni. Kan kita diatur. Begini cara berhubungan dengan pemeluk agama yang berbeda. Ini menunjukkan ekspresi kebenaran beragama. Justru ketika saya bertoleransi kepada yang lain, menghormati, tidak mengganggu, tidak memaksa, memberikan kesempatan ibadah, saya nggak ikut-ikutan, tapi dipersilahkan, kan? Ya, teman saya misalnya, saya punya teman yang Kristen, ya. Sekarang kita berolahraga bersama, Ya, dia ke gereja dulu misalnya kan. Kemudian saya masih olahraga, setelah selesai dia datang, kita main sama-sama. Ya, kita makan juga, beli makanan, kita makan bersama di tempat berolahraga itu. Ya, ini kan menunjukkan ekspresi kebenaran agama. Saya meyakini kebenaran Islam, dan kebenaran Islam itu membimbing saya untuk berinteraksi dalam kehidupan dengan batas-batas yang dibenarkan oleh keyakinan kita. Jadi begitu cara berpikirnya. Itu kan dibalik oleh orang-orang yang berpikirnya demikian tadi, supaya membuat satu pemikiran yang rancu gitu. Jadi dibuat orang tuh gak yakin dengan keyakinannya sendiri, dibawa kepada konsepsi yang lain. Jadi dia sudah menyiapkan konsepsi lain, supaya orang dikeluarkan dulu dari keyakinan dia, dibawa ke keyakinan yang lain. Keyakinannya apa? Ya kemarin yang dulu pernah kita bahas. Itu relatif, paham relativisme. Semua agama itu sama begini. Itu paham sendiri itu. Itu paham intoleran. Karena memaksa orang keluar dari keyakinan orang lain, dibawa kepada keyakinan dia. Jelas ya? Jelas. Baik. Masya Allah. Sebetulnya kepengen sekali saya melanjutkan aburan ini, cuma mungkin waktu yang ini. Insya Allah. Insya Allah kita akan ketemu lagi, Ustaz. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga menambah wawasan kita tentang akidah, iman, dan amal. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.